bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, aku telah diriku seperti seorang ratu. Sayangku, pamannya kau kan moro. Hari ini aku cantik pas wayahe koplo, dengo dak aku.